Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, babul haid, bab tentang haid. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa haid itu adalah darah tabiat wanita yang keluar dari rahim pada waktu-waktu tertentu ketika sehat dan tidak dengan sebab melahirkan. Maka di sini akan kita pelajari hadis-hadis tentang masalah ini. Barakallahu'alaikum. Al-hadis as-sabi'asar wal-mi'ah, hadis yang ke-117. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh kanat tustahadu فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wastanqarahu Abu Hatim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sungguhnya Fatimah bintu Abi Hubaysh mengalami pendarahan istihadhah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Fatimah, sesungguhnya darah haid itu warnanya hitam dan dikenal. Jika memang darahmu seperti itu, maka hentikan sholatmu. Tapi jika warnanya lain, maka perwudulah dan sholatlah. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim dan diingkari oleh Abu Hatim. Wa fi hadits Asma binti Umais inda Abi Dawud wal Tajlis fi Mirkan fa idza ra'at sufratan fawqal ma faltaghtasil lidh-dhufri فَلْتَغْتَسِلْ لِلْظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْإِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ. Dalam hadis Asma bintu Umais yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, maka hendaklah engkau duduk di baskom. Jika melihat ada warna kuning di atas air, maka hendaklah dia mandi untuk duhur dan asar sekali mandi, dan untuk maghrib dan isya sekali mandi, dan mandi untuk subuh sekali mandi, dan berwudu di antara itu. Nah, Darajatul hadis. Al-hadis sahih. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Wa qala al Hakim sahih ala syarti Muslim. Wa qala Ad-Darqutni rawatuhu kulluhum thiqat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Ad-Darqutni mengatakan para rawinya semuanya thiqat. Naam. Malhudat. Beberapa catatan penting. Al-ula. Qauluhu wastangkarahu Abu Hatim. Ucapan Ibnu Hajar wastangkarahu Abu Hatim. Hadis ini diingkari oleh Abu Hatim. Li'annahu min hadithi Adi ibn Thabit an abihi an jaddihi wa jadduhu la yu'raf. Waqad da'afa al-hadith Abu Dawud. Jadi ucapan Ibnu Hajar wastangkarahu Abu Hatim. Hadis ini diingkari oleh Abu Hatim karena hadis ini dari riwayat Adi Ibnu Thabit dari bapaknya, dari kakeknya. Sedangkan kakeknya la yu'raf, tidak dikenal, atau bahasa yang lain majhul. Demikian juga Abu Dawud ternyata mendhaifkan hadis ini. Asaniyah qala Al-Hafidh Ibn Hajar fit talkhis rawahu Muslim fi sahih duna qawlihi wa tawaddai. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahmataala dalam kitab beliau At-Talkhis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tanpa tambahan lafaz tawaddu'i. Fa idza kana al-akhar fatawaddu'i wa shalli. Dalam riwayat Imam Muslim tanpa ada tambahan tawaddoi. Asalisa, catatan yang ketiga. Qal al-Baihaqi rahimahullah, wa tawaddoi ziyadatun ghairu mahfudatin. Wa ka'anna musliman da'afa hadhihi riwayah. Limukhalafatiha, sa'ir riwayat. Limukhalafatiha, sa'ir riwayat. Berkat al-Baihaqi, lafad wa tawaddo'i dalam hadis ini adalah tambahan yang ghair mahfudah, atau istilah yang lain syadah. Sepertinya Imam Muslim mentaifkan riwayat ini karena menyelisih riwayat yang lain dalam hal ini, tambahan watawaddo'i. Arabiyah, wa amma hadithu Asma, faqala al-Hakim wal-Dhahabi, innahu ala syarti Muslim. Adapun hadis Asma, maka Al-Hakim dan Ad-Dhahabi berkata sesuai dengan syarat Imam Muslim. Nah, qala Ibn Hazm, hadisun sahih. Waqala Ibn Salah, hadithun yuhtajubi. Berkata Ibn Hazm, hadis ini sahih. Dan berkata pula Ibn Salah, hadis ini dapat dipakai sebagai hujjah, hadith yuhtajubi. Nah, An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Fatimah bint Abi Khubaysh kanat tustahadu. Nah, tustahadu min al-istihadah. Wa hiya sailanuddam fi ghairi awqatihi al-mu'tadah, fi ghairi awqatihi al-mu'tadati. Bisababi al-amrad fi rahmi أو في أنوك الرحم أو نحو ذلك. تستحاد diambil dari lafaz al-istihadah ialah mengalirnya darah tidak pada waktu yang biasa. Naam, dengan sebab adanya penyakit di rahim atau di leher rahim. Atau sebab-sebab semacam itu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haitamun aswad yu'raf fa idza kana dhalik fa amsiki anis shalah fa idza kana al-akhar fatawaddai wa salli. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wastanqarahu Abu Hatim wa fi hadis Asma binti Umais inda Abi Dawud wal Tajris fi Mirkan. Mirkan bi kasril mim wa sukunir ra wa fathil qaf wi'aun tughsalu fihi thiyab wi'aun tughsalu fihi thiyabu jam'uhu marakin. Mirkan mimnya di kasrah, ra'nya di sukun, kafnya di fathah. Mirkan wi'aun tusalu fihi thiyab, tempat untuk pakai cucu, tempat untuk cuci baju, apa itu, baskot atau ember ya. Bentuk jamaknya ialah marakin. Faida ra'at sufratan fauqal ma, sufrah al-ma alladhi tarahul mar'ah kas-sadid ya'luhu isfirarun. Ya'luhu isfirarun. Sufrah itu ialah air atau cairan ya, yang dilihat oleh seorang wanita seperti nanah yang didominasi oleh warna kuning. Cairan seperti nanah yang berwarna kekuning-kuningan. Nah, baik. Wa fi hadis Asma binti Umais. Asma binti Umais, ya imra'atu Ja'far ibn Abi Talib. Asma binti Umais adalah istrinya Ja'far ibn Abi Talib. Hajarat ma'ahu ila al-Habasyati. Beliau hijrah bersama suaminya ke Habasyah. Wa waladat lahu hunalika auladan. Di sana Asma melahirkan beberapa anak di tempat hijrahnya. Asma melahirkan beberapa anak. Minhum Abdullah. Di antara anaknya itu ada yang bernama Abdullah. Summa lamma kutila Ja'far, Kemudian setelah Ja'far terbunuh, tazawwajaha Abu Bakr As-Siddiq. Setelah Ja'far terbunuh, Asma dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tentunya setelah masa idah, ya. Berapa masa idahnya? Kalau ditinggal mati suami, 4 bulan 10 hari. Barakallahu fikum. Kalau hamil sampai melahirkan. Fawaladat lahu Muhammadan. Hasil pernikahan dengan Abu Bakar As-Siddiq melahirkan putra bernama Muhammad. Falamma mata Abu Bakr, setelah Abu Bakar meninggal dunia, tazawwajat Ali ibn Abi Thalib. Tazawwajat Ali ibn Abi Thalib. Setelah Abu Bakar meninggal, Asma menjalani masa idah. Kemudian menikah dengan Ali ibn Abi Thalib. Fawaladat lahu Yahya. Fawaladat lahu Yahya. Dan melahirkan seorang putra bernama Yahya. Ini janda kembang. Ya. Karena yang menikahi bukan orang biasa, ya. Janda dari Ja'far ibnu Abi Thalib ini luar biasa, ya. Memang Asma tergolong wanita yang subur dan juga cerdas dan juga menarik. Barakallahu. Nah, walaupun beranak banyak, tapi yang tertarik banyak juga, ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq bukan orang biasa. Dinikahi. Nikah, dapat anak juga, subur. Apakah meninggal? Ternyata yang lain enggak mau kalah. Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, ya. Nah, tampil, maju. Punya anak lagi, ya. Nah, subur. Nah, saking suburnya barakallahu fikum, sampai terjadi istihadah pada diri siapa ini? Asma bintu Umais. Ya, istihadah. Sebagaimana yang terjadi pada siapa? Fatimah bintu Abi Khubais. Taib. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, wujudul istihadah fi ba'din nisa. Adanya istihadah di sebagian wanita. Jadi istihadah terjadi pada sebagian wanita. Tidak semua wanita mengalami istihadah. Istihadah ini diistilahkan dengan darah penyakit. Al-fa'idatu athaniyah. Annal mustahadata ma'aha naw'u maradin. Wanita yang mengalami pendarahan istihadhah berarti memiliki penyakit, ya. Jadi kalau ada pendarahan istihadhah berarti ada penyakit yang dialami oleh wanita tersebut, ya. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Anna damal istihadhah. Anna damal istihadhah laisa lahu hukmu damil haid. Wa innama huwa damu maradin. Darah istihadhah tidak memiliki hukum yang sama dengan darah haid. Sesungguhnya darah istihadhah itu adalah darah penyakit. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Fa'idah yang keempat. Annal mustahadhata laha hukmut tahirat. Wanita yang mengalami pendarahan istihadhah memiliki hukum yang sama dengan wanita-wanita yang suci. Al-fa'idatu al-khamisah. Anna damal haidi damun aswad lahu ra'ihah wa damul istihadah damun ahmar laisa lahu ra'ihah. Darah haid itu adalah darah yang berwarna hitam dan memiliki bau yang busuk. Lahu ra'ihah. Sedangkan darah istihadhah ialah darah yang berwarna merah dan tidak memiliki bau busuk. Oh ya. Darah ya bau tapi darah segar. Kalau darah haid itu busuk. Nah. Taib. Al-fa'idatu as-sadisah. Annal mustahadhata tusalli walau ma'a jiryanidam li'annaha tahiratun. Annal mustahadhata tusalli walau ma'a jiryanidam li'annaha tahiratun. Wanita yang mengalami pendarahan istihadhah tetap sholat sekalipun darahnya terus keluar, karena wanita istihadhah itu dianggap wanita yang suci. Al-fa'idatu as-sabi'ah. Ikhtalafal ulama fi ghuslil mustahadhah di kulli shalah. فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجب، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك لقول الصلاة. Ila wujubi dhalika likulli shalah. Jumhur ulama berpendapat di antaranya Imam Fahd bahwasanya tidak wajib mandi setiap kali sholat bagi perempuan yang mengalami pendarahan istihadhah. Sebagian yang lain berpendapat wajib melakukan hal itu setiap kali sholat. Wal awal arjah. Pendapat yang pertama yang lebih kuat. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wal ghuslu li kulli salatin mustahab laisa biwajib inda al-a'imatil arba'ah wa ghairihim. Mandi setiap kali sholat untuk perempuan yang mengalami pendarahan istikhadah hukumnya sunnah, tidak wajib menurut imam empat dan yang lain. Bal al-wajib alaiha an tatawaddo'a di kulli sholatin minas sholawatil khams indal jumhur. Tapi yang diwajibkan bagi wanita yang mengalami pendarahan istikhadah untuk berwudu setiap kali akan sholat lima waktu menurut jumhur ulama. Taib. Al-fa'idah itu as-saminah, fa'idah yang ke-8. Annal mar'ata idza usibat bil istihadah wa atbaqa 'alaiha ad-dam fa innaha tumayyizu ayyama haydiha bilauni damil haydi al-aswad. Nah, wal baqi damul istihadah. Wanita yang mengalami pendarahan istihadah dan terus mengeluarkan darah yang cukup lama, maka dia harus membedakan hari-hari haidnya dengan tanda warna darah haid yang hitam. Selebihnya dianggap darah istihadah. Jadi istihadah itu ikhwan abidin auzakumullah kadang keluar berbarengan dengan keluarnya apa ini? Darah haid. Sebulan penuh keluar darah. Enggak mungkin haid semua. Maka untuk membedakan mana darah haid dan darah istihadah, maka dia harus membedakan warna darah itu. Hari-hari dia haid, warna darahnya hitam. Masih dicek, kalau di sini disebutkan duduk di baskom ya. Nah, darahnya masih hitam, berbau, berarti haid. Begitu sudah berubah dari hitam ke arah merah atau keluar warna kekuningan seperti nanah, ya, berarti sudah bukan darah haid, tapi apa ini? Dianggap darah istihadah. Itu kalau istihadahnya datang di hari-hari haidnya. Lain kalau selain hari-hari haid, ya sudah istihadah begitu saja. Tapi kalau berbarengan, maka harus waspada, siaga satu. Nah, kenapa? Karena ketika haid enggak boleh sholat, tapi kalau sudah istihadah harus sholat. Maka terus dicek, dikontrol warna darahnya. Masih hitam keruh, haid. Kalau sudah selesai, enggak hitam lagi, sudah cerah warna darahnya, berarti istihadah. Sisanya. Nah, istihadah ini ikhwan abidin auzakumullah. Nah, tidak ada batasan minimal maksimal, bahkan bisa terjadi sampai setahun selama penyakitnya masih ada. biasanya ada urat yang terputus di rahim, ya. Nah, barakfikum. Jelas. Walaupun kalian tidak mengalaminya, tapi kalian kan punya adik atau kakak perempuan, punya ibu, punya bibi, ya, juga punya istri bagi yang sudah punya istri, ya. Nah, barakfikum. Atau kalau enggak punya itu semua, kalian kan juga ditanya. Kalau ada yang mengalami kasus seperti itu. Jadi, barakfikum. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau dia enggak bisa bedakan antara darah haid sama nifasnya? Wah, aku, ini haid apa nifas ya? Warnanya memang merah, tapi baunya masih busuk. Wah, bingung, panik. Pembula, ya. Pembula mengalami haid plus diterjang istihadah, bingung, panik. Maka untuk membedakannya adalah ambil 6 atau 7 hari sebagai darah haid, sisanya adalah istihadah. Beres. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.